kikii hujura pau dohoto dan boy hutaria sontoloki huripudo naso arong roham tua dumar haso hotana di paboa ho mai holong mi tua rohaki sai tu ho rohasian holoki damar namu basiako sahatro dan boy tar pasi dingam sian moluki tarpa si dingam sian moluki.